kinda cold, man. Kalau mau selingkuh, usahakan jangan satau. Jangan sampai sadapat lihat kamu dua tak kasih tamat. So belajar ibu, mending sekarang mengaku. Kemarin tu kau kemana sama siapa sayang terhati. Kalau kau selingkuh, jangan sampai satau. Satra tahu, jangan kau pikir ini bagus. Nanti kas jadi kasus. Si Odar kemarin itu kau ada kemana? Kau bilang hanya pergi antar kau pun mama. Dari pagi sampai malam bisa tunggu kabar. Hari ini saya tanya kenapa kau jawab kasar. Kau kasih tahu sudah, jangan telan mau lupa. Tipu-tipu sah, kau kira Satra tahu. Kau ada baku bawa deng dia. Jangan sampai saya dapetan kau lihat saja. Kau jujur sudahkah kelakuan tubah kau ubah. Jadi saya cuma bilang kau sopi mayari. Kau su tahu kalau sayang cari. Kalau mau selingkuh, usahakan jangan saya tahu. Jangan sampai saya dapat lihat jam dua tak kasih tamat. So belajar tipu, mending sekarang mengaku. Kemarin tu kau kemana sama siapa sayang sehari dia. Boy, macam tambah-tambah lain kah? Cari kesana kemari tapi kau tarada. Kau kemarin kemana sama siapa? Iya bah, enene juga ya. Kalau-kalau kau jalan itu kau kasih tahu. Capek juga sadayung cari ke kalkote tu pake perahu. Kasih suara yang bikin kepala batu. Daripada kau lebih jadi kepala batu. Ayaye, kasih jalan tak putar kota serwi. Tapi kau punya jasa tara temui. Kau pintar sembunyi macam bensuan. Tak cuma mau bilang, dan sampai saya dapatkan dua di jalan. Dan saya pastikan kam dua tak akan selamat. Hari itu juga kam dua dapat kubur di tempat. Kalau mau selingkuh, usahakan jangan saya tahu. Jangan sampai saya dapat lihat kamu buat saya kasih tamat. Kau belajar tipu.